بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masuk pada bab berikutnya, bab ma yajuzu qatlu, bab apa-apa yang dibolehkan untuk dibunuh ya dari jenis hewan. Ini yang dimaksud di wilayah halal ataupun haram. Ini wilayah yang di situ ya dilarang untuk dibunuh dari hewan-hewan ataupun yang dibolehkan. Namun di sana ada yang dibolehkan di dua wilayah tersebut. Al-hadithul awal, hadith yang pertama, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil harami al-ghurab والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lima jenis dari hewan yang berjalan di muka bumi, di mana semuanya itu adalah ya disifati dengan fasik, yakni pengganggu ya. Fasik di mana mu'zi ya, memberikan gangguan terhadap manusia. Yuktalna fil haram, ya karena sifat gangguannya tersebut sampai-sampai di wilayah haram pun ya dibolehkan untuk dibunuh. Jadi ini ya pengecualian dari apa yang telah kita pelajari tentang tidak bolehnya ya membunuh hewan ya di wilayah haram. Namun di sana ada yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Al-ghurab, yang pertama adalah burung gagak. Ya. Kemudian wal-hada'atu, yang kedua burung elang. Wal-aqrabu, yang ketiga kalajengking. Wal fa'ratu, yang keempat tikus. wal kalbul aquru, dan yang kelima adalah anjing galak. Ya, anjing yang suka menggigit orang. Wali muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ini yang riwayat di atas muttafaq alaih, dalam riwayat Imam Muslim, yuktalu khamsu fawasiqa fil hilli wal haram, lima jenis dari hewan pengganggu yang dibolehkan dibunuh, baik di wilayah halal ya, maupun di wilayah haram dari bagian Makkah. Tapi ini hadis yang pertama. Kita lihat pada ta'liq Imam Sa'di rahimahullah. Qauluhu, ini qaul al-mu'allif, bab ma yajuzu qatluh. Bab tentang hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh. Ay fil hilli wal haram, yaitu di wilayah halal maupun di wilayah haram. Kata beliau rahimahullah, wa tahrimu saydi 'ala al-muhrimi qad sabata bil kitabi was sunnah. Tentang keharaman hewan buruan bagi seorang yang sedang menjalankan ihram, hal ini telah sabit, telah tetap ya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wa amma tahrimu saydil haram, adapun terkait dengan keharaman hewan buruan di wilayah haram, faqad sabata bisunnah. Tapi hal ini telah sabit berdasarkan as-sunnah. Adapun terkait dengan keharaman hewan buruan ya bagi yang sedang menjalankan ihram, baik dia berburu sendiri ataupun ya yang berburu orang lain, namun memang ditujukan untuk yang sedang menjalankan ihram. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ini keharaman sayd bagi yang sedang menjalankan ihram. Ya, baik dia berburu itu di wilayah haram ataupun di luar wilayah itu. Selagi dia sedang menjalankan ihram, tidak boleh ya berburu. Demikian juga ya pada ayat yang ke-96 dari surat Al-Maidah, Allah menyatakan wa hurrima 'alaikum saydul barri ma duntum huruma, dan diharamkan ya atas kalian hewan buruan darat selagi kalian dalam keadaan ihram. Adapun terkait dengan keharamannya bagi orang yang sedang ihram meskipun yang berburu orang lain, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis As'ab ibn Jassamah, beliau radhiyallahu taala anhu ya berburu himar wahsh, ya berburu zebra. Ya. Kemudian beliau membawa daging zebra itu untuk dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dalam keadaan ihram. Ya. Nabi menolaknya. Kemudian menjelaskan si alasannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam naruddahu 'alaika illa anna hurum." Sungguhnya kami tidaklah menolak ya hadiahmu itu kecuali karena kami dalam keadaan ihram. Haditsnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Adapun terkait dengan ya keharaman Saydul Haram, yakni hewan buruan di wilayah haram, ini berdasarkan As-Sunnah, hadis yang sudah kita lewati, hadis Ibn Abbas. Wala yunaffaru sayduhu. Ya, tidak boleh ya hewan buruannya diganggu yang dengannya dia lari dari tempat keberadaannya. Kalau diganggu seperti itu saja tidak boleh, apalagi untuk diburu, ya untuk ditangkap, untuk dibunuh. Kemudian wassaydu alladhi yahrumu 'alal muhrimi qatluhu wa yahrumu qatluhu ya dakhilal haram hatta lil halal. Adapun hewan buruan yang diharamkan bagi seorang yang sedang ihram untuk membunuhnya, dan demikian pula ya haram untuk membunuhnya ketika di wilayah haram, sampai pun dikatakan di sini hatta lil halal, yakni bagi orang yang tidak sedang menjalani ihram. Maksud halal di sini orang yang tidak sedang menjalani ihram. Maka yang dimaksud adalah huwal ma'kulu. Jadi yang pertama memang yang dibolehkan untuk dimakan. Ya, bukan yang dilarang seperti hewan-hewan buas. Ya, ataupun sebagian orang memburunya, namun ya datang pengharaman di dalam syariat seperti babi ya. Ini orang yang berburu babi ada ya? Ada enggak? Ada. Kemudian al-barri. Yang kedua adalah hewan darat. Ini hewan-hewan yang hidupnya di darat. Kemudian al-mutawahish. Yang ketiga sifatnya adalah liar, bukan hewan jinak. Ya. Aslan ini secara sifat asalnya demikian. Ya, jadi ada tiga ya kriteria yang kaitannya hewan itu ya diharamkan untuk diburu di wilayah haram ya, baik orang yang sedang muhrim ya sedang ihram maupun tidak. Jadi yang pertama hewan itu dihalalkan untuk dimakan dagingnya, yang kedua ya hewan itu hidupnya di darat ya bukan hewan air, dan yang ketiga sifatnya liar ya bukan hewan yang jinak. Kata beliau fayakhruju bil ma'kuli ya ghairuhu, sehingga keluar ya dari persyaratan al ma'kul yang dimakan, yakni yang tidak dimakan. Artinya jika hewan itu jenis hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka keluar dari larangan. Wabil barri al bahri. Ya, dengan kriteria al barri maka keluar darinya hewan yang hidupnya di air. Al bahri maksudnya hewan air, meskipun hidupnya tidak di laut ya, tapi di air. Ya. Kemudian wabil mutawahhishi al-musta'nis. Ya. Maka ya, dengan kriteria al-mutawahish keluar darinya, ya, dari dilarang untuk diburu, al-musta'nis atau dilarang untuk dimakan, al-musta'nis ini hewan yang jinak. Contohnya ka bahimatil an'am, seperti ya bahimatul an'am, yakni hewan ternak, unta ataupun sapi ataupun kambing. Wad-dajjaji, demikian pula ayam. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ya, dari hewan-hewan peliharaan. Kemudian kata beliau, wa qauluna aslan, dan perkataan kami, ya, aslan ay anal ibrata bil asli, bahwa yang menjadi sisi penilaian itu adalah yakni keadaan asalnya ataupun sifat asalnya, ya. Kata beliau, falau tawahasha al musta'nis lam yahrum, sehingga kalau hewan-hewan yang jinak, ya, itu kemudian menjadi liar hidupnya, maka jenis hewan ini lam yahrum, tidak diharamkan untuk diburu, ya, karena itu bukan kriteria hewan buruan berarti. Ya, contohnya misalnya, ya, kambing peliharaan, kemudian lepas, kemudian hidup di alam bebas, kan jadi liar, ya. Tapi itu asalnya apa? Hewan yang jinak, ya. Maka ya, memburu hewan ini walaupun ya di wilayah haram, itu keluar dari larangan. Baik. Kemudian kama law ista'nasa al-mutawahhisu lam yahilla, sebagaimana seandainya ya hewan yang liar itu menjadi jinak, ya, contoh yang asalnya liar itu kan rusa, ya, asalnya kan liar hidup di hewan liar di alam bebas. Baik. Maka ketika hewan ini kemudian menjadi jinak, ya, misalnya dipelihara di suatu kawasan, ya, yang ya, di sana hidup, ya, sekian banyak jenis hewan-hewan yang pada asalnya itu memang hewan liar, ya, maka tidaklah dengan menjadi jinaknya itu kemudian menjadi halal untuk diburu, karena sifat asalnya adalah mutawahish. Nah, semisal ini dengan keharaman sebagian dari ya hewan-hewan yang telah datang nasnya. Contoh misalnya adalah keledai jinak, keledai kampung, ya, himar ahli. Ini kan haram dagingnya. Ya. Adapun himar wahsy ini apa? Zebra, itu termasuk said. Jadi halal ya dagingnya. Nah, ini sifat asalnya demikian. Seandainya ada keledai jinak, ya, yang biasa dipelihara dijadikan sebagai tunggangan, kemudian lepas di alam bebas, ya, liar hidupnya, tidak kemudian dagingnya menjadi halal, ya, tidak, tetap haram, karena hukum asalnya itu adalah, ya, himar ahli, yang itu diharamkan. Ya. Sebagaimana sebaliknya, kalau seorang misalnya mendapati ya zebra yang jinak, ya, sehingga bisa dipegang dengan tangan, ya, mungkin bahkan sebagian menjadikannya sebagai tunggangan, ya, itu tetap pada hukum halal dagingnya, karena sifat asalnya liar, wahsyi. Ya, demikian. Jadi ditegaskan oleh Al-Imam Sa'di di sini bahwa maksud beliau dengan ungkapan aslan, yakni kepada sifat asal yang menjadi penilaiannya. Kemudian beliau masuk menjelaskan kandungan hadis ini. Wa qawlu khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil haram. Ba'da 5 dari jenis hewan yang semuanya memiliki sifat ya mengganggu, di mana hewan-hewan tersebut dibunuh meskipun di wilayah haram. Ila akhiri, sampai dari akhir hadis tersebut. Wali muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, fil hilli wal haram, baik itu di wilayah halal ataupun haram, ay anna qatlaha yajuzu, yani bahwasanya membunuh hewan-hewan itu, 5 jenis hewan yang disebutkan di hadis ini, hukumnya boleh. Bal yushra'u, ya bahkan disyariatkan. Ungkapan yushra'u ya bisa maknanya itu adalah mustahab, ya bisa maknanya wajib. Mustahab yakni dianjurkan, ya bisa maknanya wajib. Ya. Karena istilah mubah ya tidak dikriteriakan ya oleh para ulama sebagai suatu yang sifatnya anjuran yushra', ya karena masalah yang mubah itu ya boleh untuk dilakukan, juga boleh untuk ditinggalkan. Adapun yushra', ya maknanya bisa jadi mustahab, dianjurkan, bisa maknanya wajib. Kemudian dikatakan di sini fil hilli wal haram, baik itu di wilayah halal ataupun di wilayah haram sekalipun. Li annaha fawasiqu mu'dhiyatun, karena hewan-hewan ini hewan-hewan yang sifatnya fasik ya dan mu'dhiyah yakni mengganggu. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fal ghurab ma'rufun, burung gagak ya ini jenis burung yang ma'ruf ya, termasuk di antara ya sifat burung ini biasa makan bangkai ya. Wa adhiyatuhu ma'rufah, demikian pula gangguannya terhadap manusia ya dari burung gagak ini ma'ruf, dikenal. Kata Asy-Syaikh, fa innahu yukharribu thimar, karena burung-burung ini ya di antara sifat gangguannya itu merusak thimar, buah-buahan. Fala yakfihi al-aklu minha, burung-burung ini tidak cukup hanya sekedar makan ya, tidak sekedar makan dari ya, buah-buahan tersebut. Bal yaqta'uha takhriban laha, bahkan memotong ya, dari buah-buahan itu ya, untuk merusaknya. Ini ya di antara sifat yang digambarkan oleh Imam Sa'di di sini. Sifat gangguan yang lainnya, wa kadzalika idza wajada bahimatan fiha jurhun. Demikian pula burung gagak ini, jika dia mendapati hewan peliharaan yang terluka, ya, kaba'irin adbar. Seperti ya ini unta yang dalam keadaan dia lecet luka ya, misalnya ya wa nahwihi, maka burung ini hafara jurhahu ya, maka luka yang ada itu akan dibolongi ya, dibolongi hatta yudlifahu, sampai ya dengan tindakannya ini membinasakan hewan ternak tadi. Ini diantara gangguan-gangguan dari burung gagak. Ila ghairi dzalika min fisqihi, dan yang lainnya dari gangguan yang dimunculkan oleh burung gagak ini. Kemudian wal hada'ah, adapun ya burung elang, hiyal ma'rufah, ini jenis burung yang dikenal, wa adhiyatuha masyhurah, ya, dan gangguannya demikian juga dikenal, masyhur, ya. Di antaranya dikatakan, kata beliau, fa innaha sarraqatun, karena ya burung ini jenis burung yang suka mencuri. Sarraqah, ya, mubalaghah. Tasriku hawaijan nas, ya, burung ini suka mencuri, ya, barang-barang yang menjadi kebutuhan manusia. Hatal huli, ya, wanahwi, sampai pun perhiasan, kalau huli, ya, itu dicuri oleh burung ini. Fala takadu taro syai'an illa sarqathu, hampir-hampir burung ini tidak melihat sesuatu kecuali dicuri. Ini burung hada'ah, burung elang. Bahkan sebagian dari jenis burung ini ada yang biasa ngambil bara api, ya, dibawa dengan kakinya kemudian dijatuhkan di rumah-rumah penduduk. Jadinya apa? Penyebab apa? Kebakaran, ya, seperti itu. Kemudian wal aqrab wal fa'rat wal kalb al aqur kullu hadhihi ma'rufah, adapun kalajengking, ya, demikian juga tikus dan anjing galak, ini hewan-hewan yang dikenal. Wa adhiyatuha masyhurah, dan gangguannya juga dikenal oleh manusia. Wa amal kalbu, adapun terkait dengan anjing, fa innahu min haitsu huwa, ya, sebatas ya, anjing begitu, ya, laisa mu'dhiyan fil ghalib, secara umum itu tidak mengganggu secara umum. Walihada khassa al aqur, karena itu Nabi SAW di hadis ini mengkhususkan yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk dibunuh, yakni al-kalbul akur, ya, anjing galak yang tidak ada dia melihat orang, ya, kecuali akan menggigitnya. Li'annahu al-mu'dhi, karena jenis ini yang mengganggu manusia. Baik. Kemudian wa bayyana al-illata fi jawazi qatliha annahu, ya, fisquha. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadis ini menjelaskan sisi yang membolehkan kenapa hewan-hewan ini boleh dibunuh. Yani sisi kefasikannya, sisi gangguannya, ya, terhadap manusia. Oleh karena itu dikiaskan, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Imam Sa'di, apa saja dari jenis hewan-hewan yang punya sifat gangguan semisalnya atau bahkan lebih besar daripada itu, ya, untuk dibunuh. Baik, contoh di sini, ya, gimana hukum kaitannya dengan cicak. Ya, cicak termasuk di antara hewan yang fasik, ya, meskipun, ya, kadar gangguannya lebih ringan mungkin dibandingkan tikus, ya. Baik. Karena biasanya mungkin ada yang bikin teh ternyata didahului oleh cicak, ya, seperti itu. Bahkan enggak tanggung-tanggung, bukan hanya minumnya dari luar, bahkan masuk sampai ke gelasnya, ya, seperti itu. Baik. Dan Belum lagi termasuk di antara anjuran dari Nabi SAW, ya, karena cicak ini, ya, termasuk musuh ahli tauhid, ya. Bagaimana cicak ini ketika hewan-hewan lain berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, justru cicak ini ya meniup-niupnya untuk semakin membara. Oleh karena itu, ya, membunuh hewan ini mendapatkan pahala, semakin cepat matinya semakin besar pahalanya. Kemudian tanbihun, catatan. Kata beliau rahimahullah, jami'ul awamiri wan nawahi la budda laha min hikmatin. Seluruh dari perintah-perintah dan larangan-larangan suatu kemestian padanya, baik itu yang sifatnya perintah ataupun larangan di dalam syariat ini, mesti ya padanya mengandung hikmah. Ya, sebagaimana dalam ya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ya dari takdir, entah itu yang baik ataupun yang buruk, kecuali padanya mengandung hikmah. Kata beliau, wahia illatul hukmi, di mana hikmah ini menjadi ya illah, yakni sisi faktor hukum yang menjadikan kenapa sesuatu itu diperintahkan ataupun kenapa sesuatu itu dilarang. Wal illatu imma yanussu 'alaiha syari'u. Dan yang namanya illah ya faktor hukum yang dengannya ya Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya memerintahkan sesuatu ataupun melarang dari sesuatu, bisa jadi ya faktor itu ditegaskan ya oleh asy-syari', oleh Allah ya dan rasulnya, fatakunu 'illatan mansusatan yaqiniyatan, sehingga menjadi illah ya faktor hukum yang mansusah, yang ditegaskan ya di dalam syariat, yakiniyah, yang meyakinkan. Karena sesuatu yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya pasti. Baik. Saya contoh misalnya perintah untuk berpuasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di antara hikmah terbesar ya dari menjalankan ibadah puasa adalah untuk meraih ketakwaan. Ya, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dan hikmah ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita untuk berpuasa adalah untuk kita meraih ketakwaan. Ya, ini adalah illah yang yaqiniyah. Artinya barang siapa menjalankan puasa itu dengan sebenar-benarnya, ya, maka niscaya dia akan meraih ketakwaan. Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari makan minum dan hubungan suami istri, lebih daripada itu, ini menjauhi segala perkara yang dilarang, ya, di dalam syariat ini. Kemudian, wa imma antakuna mustanbatatan, bisa jadi suatu illah ya atau hikmah atau faktor yang dengannya datang perintah atau larangan ya itu sesuatu yang sifatnya mustanbatah ya kesimpulan. Apa itu? Wahiyal lati la yanusu syari'u 'alaiha, yakni suatu hikmah yang penetap syariat ini tidak menegaskan, walakin yastambituha al-ulama, akan tetapi para ulama ya menggali hukum ya ya dari sebuah perintah atau menggali hikmah dari sebuah perintah ya yang dengannya tayib disimpulkan bahwa demikian hikmahnya. فبعدها يتيقن وبعدها يفيد الظن. Atau dikatakan di sini فبعدها يتيقن وبعدها يفيد الظن. Sebagian dari illah atau faktor hukum itu, meskipun sifatnya istimbat, itu meyakinkan, dan sebagiannya lagi sifatnya adalah dugaan kuat. Atau dikatakan di sini, yakni sifatnya dugaan, wa ahyanan yakunu dhannan rajihan. Ya, dan terkadang sampai pada tingkatan dugaan kuat, bah itulah ya yang menjadi sisi alasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ataupun melarangnya. Wa ahyanan ya mutawassitan, dan ya terkadang sifatnya ya illah tersebut atau hikmah tersebut yang merupakan kesimpulan, yakni pertengahan, wa ahyanan marjuhan, dan bisa jadi suatu dugaan yang lemah, bihasabi halil mustambitina, sesuai dengan kadar dari pihak yang melakukan istimbat, yang mengupayakan untuk bisa mengambil kesimpulan itu. Dan tentunya dalam hal ini ya semakin kuat keilmuan seorang alim, maka kesimpulan hikmah yang bisa dipetik itu juga semakin kuat. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qad yakunu lil hukmi ilalun katsiratun, dan terkadang sebuah hukum ya itu memiliki ilalun katsirah, ya sekian faktor hukum atau sekian hikmah. Yastambitul ulama'u ba'daha, di mana para ulama ya bisa mengambil kesimpulan sebagiannya. Ya. Oleh karena itu kita terkadang mendapati misalnya ya, sebagian ahlul ilm setelah menyebutkan tentang sebuah hadis ya, mereka menyatakan di antara hikmah dan faidah yang bisa dipetik dari hadis ini ya, 1, 2, 3 ya. Sebagian mungkin bisa menyebutkan sampai 10. Ya, sebagian mungkin bisa menyebutkan sampai 50. Ya. Tergantung kepada kekuatan keilmuan masing-masing. Makanya dalam hal yang demikian tidak boleh seorang alim mengatakan bahwa ya, hikmah dari perintah ini atau dari larangan ini hanya ini. Dikatakan dengan istilah hanya, ya. Berarti dia membatasi bahwa hikmah dari sebuah perintah ataupun sebuah larangan sesuai dengan apa yang dia tetapkan itu. Ini tidak bisa. Ya. Kemudian wayahfa ba'duha, dan terkadang sebagian dari hikmah tersebut tersembunyi bagi para ulama. Taib. Wa ba'dul masaila yanusus syari'u ala illatiha. Bahkan sebagian permasalahan-permasalahan penetap syariat ini Allah Subhanahu wa taala ya ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menegaskan tentang apa yang menjadi illahnya, apa yang menjadi tujuan dan hikmahnya. Wala ya'lamuhan nasu. Ya, dan manusia tidak mengetahuinya. Wa hiya allati yu'abbaru anha bit-ta'abbud. Baik. Dan inilah yang biasa diungkapkan dengan istilah at-ta'abbud, fa yuqalu hadza ta'abbudi. Sehingga dikatakan masalah ini ta'abbudiyah. Ya. Ai yang maknanya annallaha ya ta'abbadana bihi. Fa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita beribadah dengannya, wala na'lamul hikmata fihi. Dalam keadaan kita tidak mengetahui, kitanya yang tidak mengetahui hikmah dari perintah atau hikmah dari larangan tersebut. Walaisa ma'na wa annahu laisa lahu hikmatun, bukan berarti ya pada perkara tersebut tidak ada hikmahnya, bukan begitu. Kitanya yang enggak tahu. Ya, dan ketidaktahuan kita tentang suatu hikmah dari sebuah perintah atau sebuah larangan, namun kita berusaha untuk menaatinya, maka di sanalah ya wujud sikap pasrah kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika kita mengetahui hikmah dari sebuah perintah atau hikmah dari sebuah larangan, maka ini akan semakin menambah keyakinan dan semangat kita ya di dalam menjalani sebuah perintah ataupun meninggalkan sebuah larangan. Contoh misalnya yang disebut oleh sebagian ahlul ilm tentang perintah untuk mencuci ya sesuatu yang dijilat oleh anjing. Ya. Baik. Betul ya? Apa ketetapan syariatnya? Dicuci berapa kali? 7 kali. Di antaranya dengan tanah. Sebagian ahli menyebutkan terkait dengan tanah, ya. Bahwa ternyata setelah ya ditempuh upaya penelitian, bahwa ternyata pada liur anjing itu terkandung zat yang berbahaya, yang itu tidak bisa dihilangkan walaupun dengan bahan-bahan pencuci modern, ya. Mungkin kita menemukan ada sabun ini, sabun itu, ya. Itu tidak hilang, justru hilangnya itu dengan apa? Dengan tanah itu. Nah, kemudian kata mereka, ada pun terkait dengan masalah kenapa harus 7 kalinya? Ya, bukankah kalau itu 1 kali sudah hilang berarti dari sisi bahayanya sudah hilang? Kenapa kok harus 7 kali? Ya, mereka menjelaskan di sini sisi ta'abbudi. Ya, kita manut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita tidak mengetahui apa hikmah ya di balik kenapa harus 7 kali. Dipahami? Paham ya? Nah, itu sifat ta'abudi. Kemudian wa yaglitu fi hadza katsirun minan nas. Dan dalam permasalahan ini banyak manusia yang keliru, ya. Jadi menganggap ketika tidak mengetahui hikmah dari suatu perintah atau larangan, kemudian mereka menyimpulkan tidak ada hikmahnya. Ya, bukan demikian. Ya. Fa innal ahkama syar'iyyata kullaha. Karena sungguhnya hukum-hukum syar'i seluruhnya la tahlu min hikmatin, tidaklah kosong dari hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Akan mengetahuinya siapa saja yang mengetahuinya, dan tidak tahu bagi siapa saja yang tidak tahu, karena keterbatasan ilmu atau ya kurangnya semangat untuk mengupayakan menggali hikmah dari suatu perkara atau sebab-sebab yang lainnya. Dan kita mengetahui bahwa kadar keilmuan manusia bertingkat-tingkat, ya. Taibullahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.